mobil butuh kejaran. Nampak anggek di kota gigis dilarang. Mobil butuh keluaran berkelak. Saja mancing kedir sudut hari tak. Ayun nama la la.